Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kita lanjutkan pembacaan kita terhadap kitabul ilm. Kita sampai pada pertanyaan yang ke-117 ditujukan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. As-su'alu as-sabi'ata 10 ba'da mi'ah. Wa su'ila fadilatu Syekh a'lallahu darajatahu fil mahdiyyin. Ditanya fadilatu Syekh, semoga Allah meninggikan derajat beliau di Al-Mahdiyyin. Nahnu talabatun natalaqqal ilma wa nadrusul aqidata 'alal muallimin yudarrisunal aqidatal asy'ariyah wa yufassiruna yadallah ta'ala biqudratihi aw ni'matihi wastiwa'ahu 'ala 'arsyihi bistila 'alaihi wa nahu dzalik. Fama hukmu tirasati ala haula ilmu alimin. Kami para pelajar mengambil ilmu, kami belajar akidah dari seorang guru yang mengajarkan kepada kami akidah al-Asy'ariyah. Mereka menafsirkan yadullah, tangan Allah Ta'ala, dengan kudrohnya, maha mampunya Allah subhanahu wa ta'ala, au ni'matahu, atau nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka pun menafsirkan, atau lebih tepatnya adalah mentahrif, sifat istiwanya Allah di atas ars dengan istilah masdar dari kata istaula, yang maknanya adalah menguasai. Yang ini didasari atas sebuah syair dari seorang Arab Nasara yang menyebutkan makna ini, ditahrif, dirubah maknanya menjadi istaula, yang gambarannya adalah yang disebutkan dalam syair itu, seorang raja ya menguasai suatu negeri yang sebelumnya itu tidak dikuasainya. Ya tentu ya, ini adalah tahrif ya, memalingkan dari makna hakikatnya. Wa nahu dzalik, demikian pula yang semisal dari hal itu. Maka apa hukum belajar dari guru seperti ini, para guru yang mengajarkan akidah al-Asy'ariyah? Fajaba fadilatu biqaulih, maka beliau fadilatu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawab, haula illadzina yufassiruna al-Qur'an bihadza tafsir sawa'un samainahum as'ariyatan aw ghairu hadzal ism. Mereka yang menafsirkan Al-Quran dengan tafsir seperti ini, sama saja apakah kita menamai mereka dengan Asy'ariyah atau selain dari penamaan ini. La syakka annahum akhta'u thariqata salaf as-salih. Tidak dilakukan lagi, mereka telah keliru. Ya. Tidak menempuh jalan salafun as-salih. Fa inna salaf as-salih lam yarid anhum harfun wakhidun fima zahaba ilaihi haula'il muta'awilun. Karena sesungguhnya para pendahulu kita yang saleh tidak datang dari mereka satu huruf pun dari hal-hal yang menjadi penguat tentang takwil yang mereka lakukan ketika mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fal ya'tu bi harfin wahidin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au an Abi Bakar au Umar au Utsman au Ali annahum awwalul yadda bil qudrah au bil quwwah au awwalul istiwa bil istila. Maka hendaklah mereka yang menafsirkan sifat-sifat ini dengan sifat-sifat yang mereka sebutkan mendatangkan satu huruf saja dari Rasulullah alaihi salatu wasalam atau dari Abu Bakar atau dari Umar atau Utsman atau Ali, bahwa mereka mentakwilkan makna yad dengan al-qudrah atau dengan al-quwah, atau mereka mentakwil, salafuna soleh mentakwil mana istiwa dengan istila, au awalul wajha bisawab, atau mentakwil mana wajah dengan asawab pahala, au awalul mahabbata bisawab au bighairi sawab, atau mereka mentakwil sifat mahabbah dengan makna yang lainnya, dengan as-sawab pahala, atau selain dari mana itu as-sawab. Liyatu bi harfin wahidin an haula, hendaklah mereka mendatangkan satu huruf saja dari mereka salafuna saleh, annahum fassaru hadhihi al-ayat wa amsalaha bima fassara bihi haula, bahwasanya mereka salafuna saleh menafsirkan ayat-ayat ini demikian pula yang semisalnya dengan apa-apa yang mereka menafsirkan. Faidha lam ya'tu, apabila mereka tidak bisa mendatangkan bukti, fayuqal, maka dikatakan kepada mereka, imma ayyakuna salaf as-salihu wa ala ra'sihim Rasulullah alaihi salatu wasalam wa huwa imamul muttaqin alaihi salatu wasalam, imma ayyakunu ala jahlin bima'ani hadil akidatil azimah. Maka bisa dikatakan as-salafun as-salih yang tokoh utamanya, pemimpinnya adalah Rasulullah alaihi salatu wasalam, imam, orang yang bertakwa alaihi salatu wasalam. Bisa jadi mereka tidak mengetahui makna-makna dari akidah yang besar ini. Wa imma ayyakunu ala ilmin walakin katamul haq, dan bisa jadi mereka mengetahui makna dari ayat-ayat yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, mereka mengetahuinya seperti yang disebutkan oleh Asy'ariyah atau Al-Asy'ariyah, namun mereka menyembunyikan kebenaran itu. Wa kullal amrain la yumkinu ayusofa bihi Rasulullah alaihi salatu wasalam, dan kedua perkara itu yakni Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak mengetahui makna dari ayat-ayat tadi, atau kemungkinan yang kedua, tahu tapi menyembunyikan, keduanya tidak mungkin disifatkan dengannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wala akhadha min khulafaihi ar-rasyidin wala min sahabatihi al-mardiyyin, dan tidak pula mungkin hal itu disifatkan kepada salah seorang dari kalangan khulafa ar-rasyidin, demikian pula dari kalangan para sahabat. Fa idza kana dzalika la yumkinu fi haula wajaba an-nasiru ala hadihim, maka jika hal itu tidak mungkin datang dari mereka sifat itu, maka wajib bagi kita untuk berjalan di atas petunjuk mereka, bimbingan mereka. Wa anna nasihati li haula ayyatakullah azza wa jal, dan nasihatku kepada mereka, orang-orang yang mentakwilkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dari makna yang sesungguhnya yang difahami oleh bangsa Arab, untuk bertakwa kepada Allah azza wa jal. Wa ayyada'u qawla fulan wa fulan, dan hendaklah mereka meninggalkan ucapan si fulan dan si fulan. Wa ayyarji'u ila kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatil khulafai rasyidin min ba'dihi. Hendaklah mereka merujuk kembali kepada kitabullah, sunnah Rasulullah SAW, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Wa ayya'lamu anna lahum marja'an yarji'una ila Allah ta'ala fih, dan hendaklah mereka mengetahui bahwasanya mereka adalah marja', mereka memiliki marja' sumber, yarji'una ila Allah ta'ala fihi, yang mereka merujuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam memahami ayat-ayat tadi. Wala yumkinu ayyakuna lahum hujjatan, wala yumkinu ayyakuna lahum hujjatun fima qala fulan wa fulan, dan tidak mungkin mereka memiliki hujjah dari apa yang dikatakan oleh si fulan dan si fulan. Wallahu innahum la yuknu anhum minallahi syai'a, demi Allah mereka tidaklah bisa melindunginya sedikit pun dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengatakan tentang Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu, tanpa didasari dengan apa-apa yang diajarkan oleh salafuna salih Rasulullah alaihi salatu wasalam, demikian pula para sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam. Inna Allah ta'ala yakul, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yawma yunadihim fayakulu madha ajabtumul mursalin, dan pada hari mereka diseru, maka Allah mengatakan, madha ajabtumul mursalin, apa yang kalian penuhi dari para rasul yang diutus ke tengah-tengah kalian, apakah kalian membenarkan dan mengikuti mereka, atau kalian justru mendustakan dan menyelisihi mereka. Walam yakul wa yauma yunadihim fayakul madza ajabtum fulan wa fulan, dan tidak dikatakan dalam ayat ini Allah berfirman, pada hari mereka diseru, maka Allah mengatakan, madza ajabtum fulan wa fulan, apa yang telah kalian penuhi dari ajakan si fulan dan fulan, bukan dari kalangan para rasul. Wa inna Allah tabaraka wa ta'ala yakul fi kitabihil azim, dan sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam kitabnya yang agung, fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummiyi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wa tabi'u allakum tahtadun, maka berimanlah kalian kepada Allah, kepada rasulnya, nabi al-ummi, yang beriman kepada Allah, kalimat-kalimatnya, dan ikutilah dia, semoga kalian atau niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Fa'amara bil iman bihi wattiba'ihi, maka dalam ayat yang telah disebutkan Allah perintahkan untuk beriman kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, Allah perintahkan untuk mengikuti beliau. Wa idza kana kadzalik fal yumkinu an yakuna al insan mu'minan billahi wa rasulih tamamal iman thumma ya'dilu an sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam fi aqidatihi bi rabbih. Dan jika demikian, keadaannya, maka apakah mungkin seseorang itu dikatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan keimanan yang sempurna, kemudian dia berpaling dari sunnah Rasulullah SAW dalam urusan akidah, keyakinan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, wa yuharifu ma wasafallahu bihi nafsah fi kitabin aw wasafahu bihi Rasulullah SAW. Kemudian dia mentahrif, merubah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan untuk dirinya sendiri dalam kitabullah, atau Rasulullah alaihi salatu wasallam sifatkan, sebutkan dari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala limujarradi wahmiyatin yad'unaha aqliyat, semata-mata karena persangkaan yang mereka klaim itu sesuai dengan akal, karena sandarannya adalah akal, bukan dalil. Itu yang mereka lakukan ketika mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Innani ansahuhum ayyarju ilallah azza wa jal, maka sesungguhnya aku nasihatkan mereka untuk kembali kepada Allah azza wa jal. Wa ayyadau kulla qawlin, dan hendaklah mereka meninggalkan setiap ucapan dari selain ucapan Allah dan Rasulnya. Liqaulillahi wa rasulih, sebabkan karena firman Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya yang memerintahkan untuk mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam. Fa innahum in matu ala dzalik matu ala khairin wa haqqin, karena sesungguhnya atau maka sesungguhnya mereka jika meninggal dunia di atas hal itu, ya, merujuk kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam di dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula para sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam, niscaya mereka akan meninggal dunia di atas kebaikan, di atas al-haq. Wa in khalafu dzalik fahum ala khatarin azim, dan jika mereka menyelisih hal itu, maka mereka berada dalam bahaya yang besar. Wa la yuqnu anhum minallahi syai'a, dan orang-orang yang mereka ikuti ucapannya yang menyelisih Rasulullah alaihi salatu wasalam, itu mereka tidak mampu melindungi dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yudlamun, dan pada hari ketika setiap jiwa hanya mampu untuk membela dirinya saja, itu yang dia pikirkan, keselamatan dirinya saja. Mereka mengatakan nafsi-nafsi, ya, itu aku hanya mengurusi urusanku saja, ya, urus diri kalian masing-masing. Itu pada yaumul kiamah, masing-masing jiwa tidak bisa menjamin keselamatan dirinya, apalagi melindungi orang lain. Wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yudlamun, dan setiap jiwa itu akan dicukupkan apa yang mereka amalkan dalam keadaan mereka tidak dizalimi, apakah amalan itu berupa kebaikan atau kejelekan, tidak akan terkurangi sedikit pun. Setiap kejelekan akan dibalas sesuai dengan kadar kejelekan yang dikerjakan, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan dengan memberikan ampunan kepadanya. Demikian pula setiap kebaikan itu akan dibalas sesuai dengan kadar kebaikan yang dia kerjakan, atau dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk keutamaan darinya. Uqarrirun nasihata likulli mu'min ayyarji'a ila kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Aku ulangi nasihat untuk setiap mukmin agar merujuk kembali kepada kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fima ya'taqiduhu bi rabbih wa ma'budihi jalla wa ala. Dari perkara-perkara yang harus diyakini tentang Rabbnya, tentang sesembahannya jalla wa ala, wa fima ya'taqiduhu fil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'dih. Dan perkara-perkara yang diyakini pula hal itu oleh al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiin setelah meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wa fi ma kana alaihi a'immatul muslimin alladzina qadun nas bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula merujuk kepada perkara-perkara yang dahulu para imam kaum muslimin berada di atasnya, yang mereka menuntun manusia dengan sunnah Rasulullah SAW. Tuna tahakum ilal uqul allati hiya wahmiyat fil haqiqah fima yata'allaku billahi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi. Tanpa ya, menetapkan hukum berdasarkan akal yang itu pada hakikatnya adalah sekedar persangkaan. Dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan Allah Ta'ala, sifat-sifatnya, nama-namanya. Walaqad ajada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah haqqal ijadah fi qalihi an ahlil kalam. Dan sungguh bagus apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam ucapan beliau tentang ahlul kalam, ahli filsafat. Innahum utu fuhuman walam yu'tu uluman wa utu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Mereka itu diberikan pemahaman namun tidak dikaruniai ilmu. Mereka diberikan kecerdasan namun tidak dianugerahi kesucian. Ya. Fa'alal insan ayyuasi'a madarikahu fil ulumil mabniyati ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi seseorang, bagi manusia untuk meluaskan pengetahuannya pada ilmu-ilmu yang dibangun di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ayuzaki nafsahu bittiba'i kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah dia berusaha untuk mensucikan, membersihkan dirinya dengan cara mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As'alullaha ta'ala ayyatawaffana jami'an alal iman. Aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mewafatkan kita seluruhnya di atas iman. Wa annalqahu wa huwa radin anna. Dan aku meminta, berharap untuk kita bertemu dengan Allah dalam keadaan dia Allah subhanahu wa ta'ala ridho terhadap kita. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa inni ad'ukum ya talabatal ilm antad'u ikhwanakum ila ma sami'tum. Dan aku mengajak kalian wahai para penuntut ilmu agar kalian mengajak saudara-saudara kalian kepada apa yang kalian dengar. Ya. Fa innahu wallahu huwal haq. Karena sesungguhnya dia zat, itu Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha benar. Wa man ittala'a ala haqqin siwah fa innana lahu qabiluna wa bihi mutamassikun. Dan barang siapa yang melihat ya, kebenaran itu berada pada selainnya, selain dirinya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang diterima dan bisa dijadikan sebagai pedoman ya, kita berpegang teguh dengannya. Yakni ketika seseorang ya, berjalan di atas kebenaran, di atas al-haq, maka dia berhak untuk diterima ucapannya ya. Allah Ta'ala alam bisawab amlahu Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pertanyaan ke-118. Wasu'ila fadilatu syih jazahullahu khaira. Ditanya fadilatu syih, semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan. Kasiran ma yasha'u bi anna al-fatwa tataghayyar bi taghayyuri zaman awil makan. Banyak tersebar atau mayusya'u, banyak tersebar ya, pendapat atau pandangan bahwasanya fatwa itu bisa berubah dengan perubahan waktu atau tempat ya, masa atau tempat. Mislul midya fi awali zuhurihi haramahul ba'du. Seperti contohnya adalah radio ya. Yang pada awal munculnya radio itu sebagian manusia mengharamkannya. Fanarju min samahatikum bayanal haq fi hadhil mas'alah. Maka kami berharap dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin penjelasan tentang perkara yang hak dalam masalah ini. Wallahu yahfadukum wa yar'akum. Dan semoga Allah menjaga engkau wahai syekh ya, dan memeliharamu. Fa ajaba fadilatu biqauli fa al fatwa fil haqiqah la tataghayyar bi taghayyuri zaman. Fatwa itu pada hakikatnya tidak berubah dengan sebab berubahnya zaman waktu. Wala bi taghayyuril makan, dan tidak pula berubah dengan sebab perbedaan tempat. Wala bitaghayyuril ashas, demikian pula tidak berubah dengan sebab perbedaan orang ya. Yani ya, setiap orang jadi berbeda fatwanya. Walakinal hukma syar'i idza uliqa bi illatin fa innahu idza wujidat fihi al illatu sabatal hukmu syar'i. Akan tetapi suatu hukum syar'i jika dikaitkan dengan sebuah illah, dengan sebuah sebab, maka kapanpun didapatkan ada illah tersebut, ada sebab itu, maka ditetapkan hukum syar'i. Wa idza lam tujad lam yasbutil hukmu asyari. Apabila tidak didapatkan illah tadi, sebab tadi, maka tidak ditetapkan pula hukum syar'i. Waqad yaral mufti ayyamna annas min syai'in ahallahu Allah lahum lima yatarattabu ala fi'lin nas lahu minal muharram. Dan terkadang seorang mufti melarang manusia dari sesuatu yang asal hukumnya Allah halalkan, Allah bolehkan untuk mereka. Apa sebabnya? Karena apa yang ditimbulkan dari perkara yang asal hukumnya boleh tadi, apabila dikerjakan oleh manusia, akan mengantarkan kepada perkara yang haram. Kama fa'ala Umar radhiyallahu anhu fi talaqis salas. Seperti yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu dalam masalah tolak tiga kali dalam satu waktu. Khina ra'an nas tatayau fiha fa'alzamahum biha. Ketika manusia terburu-buru untuk mengucapkan tolak sebanyak tiga kali dalam satu waktu ya, terlalu keseringan, bermudah-mudahan, Maka Umar radhiyallahu taala anhu menetapkan ya itu berlaku, yakni sama dengan diucapkan tolak sebanyak 3 kali dalam waktu yang terpisah ya, yang melazimkan adanya cerai ya, tolak bain ya, yang harus dipisahkan ya. Gak boleh disatukan kembali, gak boleh adanya rujuk kecuali setelah masing-masing menikah dengan pasangan yang lainnya. Wa kana talaqu thalas fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahdi Abi Bakar wa sanatain min khilafati Umar. Talaqu thalas wahidah. Dan dahulu pengucapan talak selamat sebanyak 3 kali dalam satu waktu pada zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Demikian pula masa Abu Bakar dan 2 tahun masa pemerintahan Umar. Hal itu ditetapkan hanya satu kali tolak, teranggap satu kali tolak saja. Falamma ra'a Umar annasa tatayau fi hadza alzamahum bitsalas wa mana'ahum minarruju ila zaujatihim. Dan ketika Umar melihat manusia terburu-buru ya, mudah-mudahan dalam hal ini, maka beliau pun menetapkan ya, untuk jenis tolak seperti ini ya, sama dengan tolak yang diucapkan sebanyak 3 kali secara terpisah. Dan beliau melarang mereka untuk rujuk kepada istri-istri mereka. Wa kadzalika ma khasala fi uqubati syaribil khamri. Demikian pula apa yang terjadi pada hukuman orang yang meminum khamr. Kanatil uqubatu fi ahdi Nabi alaihi salatu wasalam wa ahdi Abi Bakar la tazidu ala 40 jaldah. Dahulu hukuman orang yang meminum khamr, segala sesuatu yang memabukkan, apakah minuman atau benda padat atau asap, sama saja segala sesuatu yang menyebabkan hilangnya akal ya. Orang yang meminum khamr hukumannya pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula masa Abu Bakar, itu tidak lebih dari 40 cambukan ya. Summa innan nas kasura surbuhum al-khamra. Kemudian hal itu tidak menjadikan jera. Banyak manusia masih suka minum khamr. Fastasyara Umar as-sahabata radhiyallahu anhum fa asyaru bi ayyaj'al al-uqubata 80 jaldah. Kemudian Umar bermusyawarah dengan para sahabat radhiyallahu anhum, maka mereka menyarankan untuk menjadikan hukuman bagi orang yang meminum khamr itu dilipat gandakan jadi 80 cambukan ya. 80 cambukan. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fal ahkamu syari'ah la yumkinu ayyatala'aba bin nas ayyatala'aba bihan nas kullama sya'u haramu wa kullama sya'u aujabu. Maka hukum-hukum syariat itu tidak mungkin bagi seseorang untuk bermain-main dengannya. Ketika mereka ingin diharamkan dan ketika mereka inginkan untuk berubah, maka mereka wajibkan. Wa innama yarji'u ilal ilal syar'iyyah allati taqtadil wujub au adamihi. Ya. Dan sesungguhnya saja hal itu kembali kepada illah asyar'iyyah, sebab-sebab syar'i yang menjadikan ditetapkannya hukum syar'i tadi ya, yang melazimkan ilah itu apakah hukumnya wajib atau tidak wajib ya. Intinya kata beliau seperti yang disebutkan di awal, itu tidak ada kaitannya dengan waktu, dengan masa, atau dengan tempat, atau dengan orang yang memberikan fatwa. Namun kaitannya dengan ilah. Ada ilahnya, ada sebabnya, ditetapkan hukum. Enggak ada ilahnya atau ilahnya hilang, maka tidak ditetapkan hukum. Intinya di situ. Wa amma binisbati lil mithya', adapun dalam masalah radio, ya. Falam yakul ahadun bitahrimihi min ulama'i tahqiq, tidak ada seorang pun yang mengharamkan radio itu dari kalangan ulama at-tahqiq. Wa innama qala bitahrimihi unasun jahilu haqiqatal amri, dan sesungguhnya radio itu yang mengharamkannya adalah sebagian orang yang tidak mengerti tentang hakikat urusan tentang masalah ini. Wa illa fa innal ulama al-muhaqqiqin wa akhusu minhum syekhuna Abdurrahman ibn Sa'di rahimallah lam yarau anna hadza minal muharramat. Maka sesungguhnya para ulama al-muhaqqiqun, khususnya di antara mereka adalah guru kami Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimallah, beliau tidak memandang ini adalah perkara yang diharamkan, bukan termasuk hal-hal yang diharamkan. Bal ra'au anna hadza min al-asya' allati 'allamahu Allahu azza wa jalla al-khalqa. Bahkan beliau memandang ini merupakan sesuatu yang Allah ajarkan kepada makhluknya. Wa qad takunu nafi'atan, kadang radio itu bermanfaat. Wa qad takunu daratan, terkadang radio itu mendatangkan madarat. Bihasabi ma fiha, tergantung apa yang disiarkan oleh radio tadi. Menyiarkan ilmu, ta'lim, faedah-faedah ilmiah, hukum-hukum syar'i, maka radio bermanfaat. Namun yang ketika disiarkan adalah musik, perkara-perkara yang diharamkan, maka hukumnya haram. Wa kadzalika mukabiru saut, demikian pula pengeras suara, al-mikrofon. Aidan angkarahu ba'dun nas awala ma dhahara, angkarahu ba'dun nasi awala ma dhahara, itu diingkari oleh sebagian manusia pertama kali muncul. Lakin biduni tahqiq, akan tapi tanpa meneliti dulu. Wa amal muhaqqiqun falam yungkiruhu, adapun para ulama ahli tahqiq, mereka tidak mengingkarinya. Bal ra'au annahu min ni'matillahi azza wa jal, bahkan itu termasuk dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyasira lahum ayyasara lahum ma yusilu khutabahum wa mawa'idhahum ilal ba'idin. Yang pengeras suara itu memudahkan mereka untuk menyampaikan khutbah-khutbahnya, nasihat-nasihatnya kepada orang yang posisinya jauh. Azan ketika tanpa mikrofon mungkin jaraknya 20-50 meter dengan pengeras suara lebih jauh lagi, 1 kilometer bisa terdengar. Dan itu termasuk nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.